Ini bahaya yang sangat besar. Diakibatkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Menyebabkan terputusnya hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita ketahui bahwasannya hubungan antara Allah dan hamba-Nya itu bisa tersambung dengan ketaatan kepada-Nya. Dan akan terputus hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka apabila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita telah memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, apabila kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita telah menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu ketika seorang hamba berusaha menyambung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ragu lagi ini perkara yang lebih baik dibandingkan dia memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa berusaha untuk menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan menyambungnya, Allah pun akan menjaganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihfadillaha yahfadka." Jagalah syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapanmu, membela-mu, menolongmu, memberikan bantuan kepadamu. Nah, beda hanya dengan kemaksiatan menyebabkan terputusnya hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza waqa'atil qati'atu inqata'at anhu asbabul khair. Dan apabila terputus hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terputuslah darinya sebab-sebab kebaikan. Kalau sudah terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terputus pula sebab-sebab kebaikan. Wattasalat bihi asbabus syarr, dan menyambung dengannya sebab-sebab kejelekan. Terputus sebab-sebab kebaikan, sebaliknya sebab-sebab kejelekan nyambung dengannya. Kalau kondisinya sudah demikian, fa ayu falahin wa ayu raja'in wa ayu 'aisin liman inqata'at anhu asbabul khair. Keberuntungan yang mana, harapan yang mana, dan kehidupan mana yang diharapkan bagi orang yang terputus darinya sebab-sebab kebaikan. Enggak ada harapan lagi. Nah, enggak akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Enggak akan mendapatkan kehidupan yang nyaman, yang tenang ketika sebab-sebab kebaikan terputus darinya. Dan ini semuanya disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan. Dengan kemaksiatan-kemaksiatan menyebabkan terputusnya sebab-sebab kebaikan. Sebaliknya, nyambung dengan sebab-sebab kejelekan. Wa qata'a ma bainahu wa baina walihi wa maulahu alladhi la ghina anhu tarfata 'ainin. Dan terputus hubungannya di antara dia dan walinya. Wa maulahu, dan juga yang menciptakannya, yang melindunginya, yang membelanya, yang senantiasa membutuhkannya, walaupun sekejap mata pun senantiasa membutuhkannya. Nah, kita senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kedipan mata kita butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keadaannya orang yang terputus hubungannya antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang melindunginya. Padahal kita senantiasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun sekejap mata pun. Ya, terus dalam keadaan butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala badala lahu minhu, dan tidak ada yang menggantikan posisinya. Wala iwadu lahu anhu, tidak ada yang menggantikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pengganti Allah subhanahu wa ta'ala. Wattasalat bihi asbabus syar, dan nyambung sebab-sebab kejelekan kepadanya. Wa wasala ma bainahu wa baina a'da aduwil lahu, dan juga dia nyambung antara dia dan musuh yang paling memusuhinya. Ini disebabkan kemaksiatan. Menyebabkan hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala terputus. Sebaliknya dia nyambung dengan musuh yang paling memusuhinya, yaitu iblis, syaitan. Fatawallahu aduwuhu wa takhalla anhu waliyuhu, sehingga musuhnya menguasainya. Syaitan menguasainya. Sementara zat yang melindunginya tidak peduli dengannya. Disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan, disebabkan dosa-dosa tadi. Sehingga syaitan menguasainya, sementara Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang melindunginya, tidak peduli kepadanya, dikarenakan dosa dan kemaksiatan. Fala ta'lamu nafsun ma fi hadal inqita' wal ittisal min anwa'il alam wa anwa'il adab. Maka suatu jiwa tidak mengetahui berbagai macam kepedihan dan berbagai macam adab yang ditimpa dikarenakan keterputusan ini, keterputusan hubungan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wal ittisal, dan nyambungnya dengan musuh yang paling memusuhinya, yaitu syaitan. Dia akan merasakan berbagai macam adab, berbagai macam penderitaan-penderitaan. Nah, dan ini semuanya sekali lagi disebabkan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Merusak hubungan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Memutus hubungan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sebaliknya. Nyambung dengan musuh yang paling memusuhinya, yaitu syaitan. Nah, ketika seorang hamba putus hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan putus pula sebab-sebab kebaikan. Dan sebaliknya, dia akan bersambung dengan sebab-sebab kejelekan. Sehingga tidak akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian salaf, ra'aitul 'amda mulqan bainallahi subhanahu wa bainas syaitan. Berkata sebagian salaf, aku melihat seorang hamba berada di antara Allah subhanahu wa ta'ala dan syaitan. Fa in a'rada Allahu anhu tawallahu syaitan. Maka jika Allah subhanahu wa ta'ala berpaling darinya, maka syaitan akan menguasainya. Ketika Allah berpaling dari seorang hamba, syaitan akan menguasai hamba tersebut. Sehingga jauhi sebab-sebab yang bisa membuat Allah subhanahu wa ta'ala berpaling dari kita. Dan di antaranya tadi, dosa-dosa dan kemaksiatan ini membuat Allah berpaling dari kita. Membuat Allah tidak peduli kepada kita. Kalau Allah sudah berpaling dari kita, Allah tidak peduli kepada kita, maka syaitan akan menguasainya. Kalau syaitan sudah menguasainya, akan digiring kepada sebab-sebab kejelekan dan jauh dari sebab-sebab kebaikan. Ini bahaya ketika seorang sudah dikuasai oleh syaitan. Nah, akan terputus sebab-sebab kebaikan, sebaliknya tersambung dengan sebab-sebab kejelekan. Wa in tawallahu Allahu lam yaqdir 'alai syaitan. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi seorang hamba, maka syaitan tidak kuasa, tidak mampu untuk mengganggu hamba tersebut. Syaitan tidak bisa menguasai hamba tersebut ketika Allah sudah melindungi hamba tersebut. Sehingga hendaklah kita melakukan sebab-sebab supaya Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita. Di antaranya dengan menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan menjagamu. Yeah. Sehingga penting bagi kita senantiasa menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yeah. Memperhatikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba. Dan juga menjauhi keharaman-keharaman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, supaya Allah senantiasa melindungi kita. Kalau Allah sudah melindungi kita, syaitan tidak mampu menguasai kita. Yeah. Tapi kalau kita melakukan dosa-dosa, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang membuat Allah berpaling dari kita, Allah tidak peduli kepada kita, maka syaitan akan menguasai kita dan syaitan ini akan menggiring kita kepada perbuatan-perbuatan yang jelek. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wal fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya syaitan memerintahkan kepada kalian kepada perbuatan keji dan munkar. Ya ayuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Sesungguhnya syaitan memerintahkan kalian kepada perbuatan keji dan munkar. Waqad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'salil zalimin badala. Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka, para malaikat, sujud. Kecuali iblis. Di mana iblis ini dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih. Dan iblis, dia keluar dari perintah Rabbnya. Tidak melaksanakan perintah Rabbnya. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni. Apakah kalian menjadikan iblis dan anak keturunannya dari kalangan syaitan sebagai pemimpin-pemimpin selainku? Wahum lakum adu. Padahal mereka itu musuh bagi kalian. Bisalil zalimina badala. Alangkah jeleknya orang-orang zalim menggantikan, menjadikan pengganti. Iblis menggantikan pengganti Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iblis. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apakah kalian menjadikan iblis dan anak keturunannya sebagai pembela-pembela kalian, sebagai pemimpin-pemimpin kalian selainku, padahal mereka itu musuh bagi kalian? Nah, yaqulu subhanahu li'ibadihi ana akramtu abakum wa rafa'tu qadrahu. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada hamba-hambanya, sesungguhnya aku memuliakan bapak kalian, yaitu Adam. Wa rafa'tu qadrahu, aku mengangkat kedudukannya. Wa faddaltuhu ala ghairihi, dan aku unggulkan, lebihkan di atas yang lainnya. Fa amartu malaikati kulluhum ayasjudu lahu. Aku perintahkan malaikatku semuanya untuk sujud kepada Adam, takriman lahu wa tasrifan, sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan kepadanya. Bukan sujud dalam rangka ibadah, tapi sujud dalam rangka memuliakan, menghormati nabi Adam. Fa ata'uni, dan mereka semuanya mentaatiku. Wa aba aduwi wa aduwu, dan enggan musuhku dan musuhnya. Siapa? Yaitu iblis la'anahullah. Ya. Ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Enggan dan sombong, dan termasuk di antara golongan orang-orang kafir. Nah, wa aba aduwi wa aduwu. Ya. Musuhku dan musuhnya, musuh Adam, enggan. Fa aso amri, dia durhaka kepada perintahku. Wa kharaja an ta'ati, keluar dari ketaatan kepadaku. Fa kaifa yahsunu bikum ba'da hada an tattakhiduhu wa dhurriyyatahu awliya min duni? Maka apakah pantas bagi kalian setelah ini? Ya. Dalam keadaan seperti ini, iblis itu musuh Allah dan juga musuh kalian. Ya. Dan juga iblis itu keluar dari ketaatan kepadaku. Apakah pantas setelah ini kalian menjadikan iblis dan anak keturunannya sebagai pemimpin-pemimpin, pelindung-pelindung selainku? Batuti'unahu fi ma'siyati, kemudian kalian mentaatinya dalam berbuat maksiat kepadaku. Watuwalunahu fi khilafi marudati, kemudian kalian ya menjadikannya sebagai wali, membelanya, melindunginya dalam menyisihi perkara-perkara yang aku ridai. Wahum a'da aduwi lakum, padahal mereka itu musuh kalian yang paling memusuhi kalian. Ya. Iblis dan anak keturunannya adalah musuh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga musuh kita semuanya, bahkan musuh yang paling memusuhi. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Allah mengatakan sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, maka jadikanlah syaitan sebagai musuh. Ya. Nah. Fawalaitum aduwi wa qad amartukum bimu'adatihi. Kemudian kalian membela musuhku, padahal aku telah perintahkan kalian untuk memusuhinya. Ya. Jangan sampai syaitan menguasai kita. Jangan sampai syaitan menjadi pemimpin kita. Ya. Kenapa? Dikatakan ketika seorang melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan, dia telah menjadikan syaitan sebagai temannya. Telah menjadikan syaitan sebagai pemimpinnya. Sehingga syaitan menguasainya. Ya. Hendaklah kita menjadikan syaitan sebagai musuh. Nah, sehingga di antara bentuk jihad, jihadu syaitan, jihad melawan syaitan. Ya. Lawan syaitan. Nah, dengan kesabaran. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Sabar dalam menjauhi larangan Allah. Sabar dalam menerima takdir ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lawan syaitan dengan keyakinan. Yakin terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin terhadap janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin dengan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan biarkan syaitan menguasai kita. Ya. Yeah. Sehingga tinggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Kenapa dikatakan tadi kita sebutkan? Melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan ini menyebabkan syaitan menguasai kita. Menyebabkan terputus hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, nyambung hubungannya dengan syaitan. Ya. Yeah. Kalau sudah terputus hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, akan terputus sebab-sebab kebaikan. Dan kalau sudah nyambung dengan syaitan, maka akan nyambung pula dengan sebab-sebab kejelekan. Sehingga dia mendapatkan kerugian yang sangat besar. Tidak mendapatkan kebahagiaan. Ya, tidak mendapatkan kelapangan, harapan, dan kehidupan yang nyaman. Nah, sehingga kalau kita perhatikan di sini menunjukkan tentang ya, sungguh dosa dan kemaksiatan ini memberikan pengaruh yang sangat besar. Dan hukuman terhadap dosa dan kemaksiatan bukan hukuman yang ringan, tapi hukuman yang sangat berbahaya sekali. Ya, jadi kalau kita menyadari hal ini, hendaklah kita menjauhi berbagai macam dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.